ku kan mengalah. Aku mundur daripada luka. Ku ingatkan semua yang kau lupa. Itu kan percuma. Walau hidup ini lemah tak berdaya, masih ku jalani. Tetapi janjimu ternyata sumpahmu, semuanya palsu. Kau salah, takkan pernah mau salah. Lama-lama aku juga menyerah. Sedangkan kenyataan depan mata, kamu takkan pernah rela mengalah. Ku beri cinta, tapi kau balas dengan rasa luka. Aku kan mengalah. Aku mundur daripada luka. Ku ingatkan semua yang kau lupa. Itu kan percuma. Walau hidup ini lemah tak berdaya, masih ku jalani. Tetapi janjimu ternyata sumpahmu, semuanya palsu. Kau salah, takkan pernah mau salah. Lama-lama aku juga menyerah. Sedangkan kenyataan depan mata, kamu takkan pernah rela mengalah. Ku beri cinta, tapi kau balas dengan rasa luka. Ku beri cinta, tapi kau balas dengan rasa luka.